Bismillahirrahmanirrahim. Jama'tu mengumpulkan aku. Fi hadzal kitab, dalam kitab ini. Jama'tu fi hadzal kitab, aku mengumpulkan pada kitab ini. Ma, dari sesuatu. Kola, yang telah mengatakan. Hu, kepada ma. Siapa asatinul ulama'il a'lam, pengabdi ulama al-a'lam yang banyak ilmunya, pembesar mungkin ini ya, wa akabiru rijalil Islam, dan para pembesar-pembesar pejuang Islam. Izla sabila, karena tidak ada jalan. Limisli, bagi orang sepertiku. Al-Qasiri, yang tidak berdaya. Fi hadzal amri, dalam perkara ini. Illal jama'ah, kecuali mengumpulkan. Wanaklah, dan memindahkan. Min ibaratiha ula'il kiram, dari ibarat-ibarat orang-orang yang mulia ini. Dari ibarat atau bahasa-bahasa orang-orang yang mulia ini. Wal-i'timadi, dan bersandar alaihim, kepada ha'ula ilkirum. Ala anni, karena sesungguhnya aku. Lam akun, tidak bukti aku. Li uhaddisa, supaya menyampaikan atau mengatakan. Nafsi, li uhaddisa nafsi, supaya untuk membicarakan atau menyampaikan, mengatakan diriku. Bitajassumi hadzal anai, dalam menanggung perkara ini. Laula akhroja, apabila tidak mengeluarkan. Hu, kepada. Kemana ini hu-nya? Kaul ya. siapa Al-Khatib Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi fil Jami' dalam kitab Al-Jami' wa ghairihi dan selain Al-Jami'. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi idza zuharatil fitan au qala al-bid'ah idza zuharatil bid'ah wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmuhu faman lam yaf'al dzalika fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nas ajmain la yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan. Iza zuharat, apabila sudah zuhir, apa al-fitanu fitnah. Aukola atau berkata Nabi al-bidah. Iza zuharatil bidah, apabila sudah zuhir, apa al-bidah'u bid'ah bid'ah. Wasubba dan dimarahi, dicaci siapa ashabi, sahabat-sahabatku. Fal yuzhir, maka harus menzohirkan siapa al-alimu, orang yang berilmu, ilmahu terhadap ilmunya alim. Paman, maka barang siapa orang lam yaf'al, yang tidak melakukan zalika terhadap yuzhiril alim ilmah, fa'alaihi, maka mesti baginya apa laknatullah, laknatnya Allah. Wal malaikati dan para malaikat, wan nasi ajmain dan manusia ajmain semuanya. Layak balu, tidak akan menerima siapa Allahu Allah, minhu dari man, syirfan dari upayanya, dari perniagaannya, wala adlan dan tidak juga dari pembelanjaannya, dari usahanya. Wama dan keterangan rawat yang meriwayatkan hu kepada ma, siapa al-hakim, imam hakim, an ibni Abbas, dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, ma zuharu ahlu bid'at, ma zuharu, tidaklah zuhir siapa ahlu bid'atin, ahli bid'ah, illa azharu, kecuali akan menzuhirkan siapa Allahu Allah, fihim, di ahlu bid'ah, hujjatahu, terhadap hujjahnya Allah, ala lisaniman, dari lisannya orang, dari lisannya orang, sya'a, yang berkehendak Allah, min khalqihi, dari makhluknya Allah. Waha anaza, dan inilah aku, azkuru, aku akan menceritakan, menjelaskan, fima, dalam perkara yakti yang datang, ma'am silatan, dari perumpamaan, minan naw'ainil mazkuraini, dari dua macam yang sudah dijelaskan dua-duanya. Wallahu, dan adapun Allah al-musta'an itu adalah zat yang memberi pertolongan. Li'isobatis shawab, untuk memberikan kebenaran. Wa'alaihi, dan kepada Allah at-tuklan bertawakal. Wa'ilaihi, dan kepada Allah al-ma'ab tempat kembali. Al-jami' al-faqir kiai haj al-maksum al-jogjawi bijawi wusta. Yang mengumpulkan adalah al-faqir kiai haj al-maksum, orang Jogja yang ada di Jawa Tengah. Apa ini maksudnya? Jelas tidak maksudnya? Jelas. Ngertilah ya. Jadi kata beliau, dengan melihat banyak sekali di zaman sekarang orang yang membid'ah-bid'ahkan sesuatu, banyak sekali manusia yang menyatakan bahwa ini tidak ada dari sananya dan lain sebagainya, mudah sekali di zaman sekarang orang itu bertentangan tentang masalah faham dan lain sebagainya, sehingga kebiasaan sebahagian kaum seperti tahlilan, tawasulan, ziarohan, sholat qobla jum'ah dan lain sebagainya itu dianggap bid'ah. Mudah sekali orang itu mencerca, menganggap bahwa itu adalah sesat dan lain sebagainya. Nah, ha anaza, inilah aku, kata Ali Maksum, tampil ke depan untuk menjelaskan kepada mereka hujah-hujah yang mesti mereka pegang, supaya tidak ada keraguan, supaya tidak ada kemang-mangan dalam melaksanakan ibadahnya. Namun demikian, kata Kiai Haji Ali Maksum, saya hanya orang yang kosir, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, tidak memiliki upaya untuk bisa mengarang sendiri. Idh la sabila li mithli al-qasir fi hadzal amri. Tidak ada jalan bagiku, orang yang lemah seperti ini, yang tidak memiliki daya upaya untuk mengeluarkan hujah-hujah, kecuali yang aku bisa adalah illa jam'a wa naqla. Kecuali hanya mengumpulkan dan mentukil, mengumpulkan dan memindahkan, mengumpulkan dan memindahkan dari bahasa-bahasa orang-orang yang mulia ini, dari para ulama ul-amilin, dari para akabir rijalil Islam, pembesar-pembesar agama Islam. Karena memang saya sendiri tidak memiliki kemampuan untuk itu. Namun demikian, kata beliau, beliau berbesar hati. Karena mungkin siapa lagi yang akan menyampaikan hak ini. Kebid'ahan, kemungkaran sudah merajalela. Perselisihan, pertengkaran sudah merajalela. Lalu pada saat itu tidak ada yang mendamaikan, tidak ada yang mengingatkan. Lalu siapa lagi? Beliau memang bukan seorang ahli dalam membuat suatu kitab. Beliau hanya mentukil-mentukil dari kitab-kitab yang lain. Tapi meskipun demikian, beliau tetap pede, beliau tetap yakin, tidak minder dan grogi atau lain sebagainya, karena memang ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan mungkin ini merupakan ancaman yang beliau tukil dari kitab Al-Jami', atau dalam selain dari kitab Al-Jami', diantaranya yang dituliskan oleh Khatib Al-Baghdadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza zuharul fitan, au iza zuharul bidah wasubba ashabi falyuzhiril alim ilmahu. Bahwa apabila sudah zahir, sudah nampak fitnah, sudah nampak bid'ah, lalu di situ sahabat-sahabat juga dicaci maki, dijelek-jelekan, maka wajib hukumnya orang yang berilmu itu menzahirkan ilmunya. Faman lam yaf'al dzalika, apabila dia tidak menzahirkan ilmunya, si alim ini diam saja melihat kebid'ahan dan kemungkaran yang merajalela, fa'alaihi laknatullah, maka baginya adalah laknat Allah wal malaikati dan para malaikat wan nasi ajmain, dan semua manusia itu akan melaknat. Nah, dengan dasar ini dengan dasar inilah Kiai Haji Ali Maksum memberanikan diri untuk tampil membuat suatu rangkuman dari tulisan para akabiri rijalil Islam. Begitu, supaya paling tidak ini adalah upaya untuk meminimalisir. Meminimalisir supaya bid'ah dan fitnah itu tidak menyebar. Begitu para hadirin. Lalu juga ada hadis, kata beliau, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila ahli bid'ah itu telah menzahirkan kebid'ahannya, maka Allah pun akan menzahirkan hujjahnya melalui orang yang dikehendakinya. Nah, jadi pendek di situ Kiai Haji Ali Maksum. Kata beliau, ha anaza. Nah, inilah aku, az-zuru, yang akan menjelaskan fima ya'ti amsilatan minan naw'ainil mazkurain. Aku yang akan tampil ke depan untuk menjelaskan kepada mereka. Begitu. Jelas tidak para hadirin? Jadi bisa kita simpulkan dari mukaddimah yang beliau sampaikan. Jadi ini berawal daripada ketidaknyamanan beliau. Berawal daripada kerisauan, kegalauan beliau melihat keberadaan umat yang sudah semakin terpecah belah. Kegalauan beliau melihat umat yang semakin saling menyalahkan. Mudah bagi mereka untuk membid'ahkan, mudah bagi mereka untuk mengkafirkan, menyalahkan, dan lain sebagainya. Beliau tampil ke muka untuk menulis suatu kitab yang isinya adalah hujah-hujah, yang isinya adalah argumentasi-argumentasi yang sekiranya bisa dipegang oleh umat Islam supaya dia tidak minder, supaya dia tidak ragu dalam menjalankan ibadahnya yang oleh sebahagian orang diklaim bahwa itu adalah bid'ah. Beliau tampil menulis kitab ini karena menurut beliau kalau ini dibiarkan maka bid'ah dan fitnah itu akan menyebar. Begitu para hadirin. Nah, ini mah mungkin semacam mukadimah saja dari beliau ya. Kiai Haji Ali Maksum Al Jogja Bijawilus. Enggak tahu, saya juga enggak tahu apakah beliau masih hidup atau sudah wafat. Krapyak. Ada yang tahu Krapyak Jogja? Kiai Haji Ali Maksum. Beliau seusia dengan almarhum Kiai Haji Khair Afandi, sezaman, sekurun. Begitu. Baik, kita teruskan. Al-misalul awal, adapun perumpamaan yang pertama. Perumpamaan apa? Perumpamaan, atau ini bukan hanya sekedar perumpamaan sebetulnya, tapi suatu masalah begitu. Masalah yang pertama, yang diklaim bahwa itu tidak boleh. Jawazu hibati sawabil qiro'ah. Bolehnya memberikan pahala bacaan Quran. Wasodakoti dan sodakoh lil mayiti kepada mayit. Wawusuli sawabil qiro'ah dan sampainya pahala bacaan Quran. Wa a'malil birri dan amal-amal kebaikan lil mayiti kepada mayit. Ini masalah yang pertama nih. Berarti ini berkaitan dengan masalah tahlil ya. Masalah tahlil. Kalau orang tahlilan itu kan biasa baca Quran, baca awal Baqarah, baca akhir Baqarah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Falaq, Innas, baca Fatihah, bahkan ada yang baca Yasin, bahkan ada yang se-Quran setamatan. Kayak di Nimho, waktu almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Umar meninggal, dulu pernah Pak Haji Asep menyelenggarakan bacaan Al-Quran setamatan. Ya meskipun seringnya mah tahlil bersama, baik di sini ataupun di situ. Nah, ini apakah boleh kita menghadiahkan bacaan Al-Quran kita untuk mayit? Atau kita sodakoh? Lalu sodakoh tersebut pahalanya kita berikan untuk mayit. Boleh enggak? Lalu apakah betul pahala itu akan sampai kepada mayit atau tidak? Nah ini di sini juga terjadi perbedaan yang luar biasa. Ada yang menyatakan bahwa ini mah gak bakal sampai. Gak ada gunanya kita baca Yasin. Gak ada gunanya kita tahlil. Gak ada gunanya kita baca Quran untuk mayit. Mereka berdalil walata ziru wa ziratu wizra ukhra di antara dalil yang mereka pegang itu. Kalau orang udah meninggal mah ya udah saja. Dia akan menanggung amal dia sendiri. Orang yang hidup dia enggak punya hak untuk membantu, katanya seperti itu. Itu kan sepintas kayak yang benar. Nah, di sini perlu kita gali tanpa memang menyalahkan langsung gitu, tanpa argumentasi kepada mereka. Mereka yang menyalahkan kita, dan yang biasa kita lakukan tahlil itu bid'ah. Yang biasa kita lakukan bacaan Al-Quran untuk mayit mereka anggap bid'ah dan lain sebagainya. Kita balas dengan argumentasi yang ada. Kita lawan dengan argumentasi yang ada. Nah di sini kita akan jelaskan. Sebetulnya benar enggak gitu bahwa itu tidak akan sampai kepada mayit. Ini kan yang tadi saya sampaikan bahwa dengan ketidaktahuan kita, itu membuat kita ini ragu. Saya perlu ikut tahlil enggak ya? Ngapain juga tahlil kan bid'ah. Seperti itu. Tapi kalau kita punya argumentasinya enggak bakal kayak gitu. Nah, di sini yang perlu kita kaji. Wahuwa dan adapun keterangan ini dan adapun masalah ini. Min masailil furu'il khilafiyah, itu dari masalah-masalah furu'il khilafiyah. Masalah furu' khilafiyah furu'. Falaya juzu, maka tidak boleh. Bisya'nihi, karenanya. Apa isaratul fitan, terjadinya fitnah. Wal jidal dan pertengkaran, wal ingkar dan saling mengingkari, alal qaili bagi yang mengatakannya, wal amili dan bagi yang mengamalkannya, bihi kepada masalah ini. Wala ala mukhalifi, dan tidak juga bagi yang berbeda. Yang enggak tahlil, yang enggak baca Quran. Wala yang bagi dan tidak perlu. Apa ayyaqa'a, terjadi bainahuma, antara mereka. antara yang fa'il dan mukhalif. Apa mak sesuatu layam bagi yang tidak perlu apa wuku'uhu terjadinya mak. Baina akhwaini antara dua saudara muslimaini yang muslim dua-duanya. Wala in kana dan apabila bukti lil mani bagi orang yang melarang, larang tahlil, mustanadun itu ada dalil, fa inna li ghairihi maka sesungguhnya bagi yang lain, bagi yang tidak mani berarti bagi yang mengamalkan, mustanadan itu pun punya dalil, kazalika seperti itu juga. Titik. Nah ini para hadirin, masalah yang pertama nih. Jadi di awal bab sebetulnya Kiai Haji Ali Maksum ini sudah cukup bijaksana. Betul tidak? Sudah cukup bijaksana untuk tidak mempermasalahkan masalah khilafiyah furu'iyah ini. Maksud bijaksana bagaimana? Ya beliau jelaskan antara sesama kaum muslimin itu tidak perlu terjadi sesuatu yang tidak pantas untuk terjadi. Apa? Jadal. Isaratul fitan. Isaratul jadal. Isaratul ingkar. Saling mengingkari. Saling bermusuhan. Itu sebetulnya tidak mesti terjadi. Tapi nah ini kita berbicara lain ya, itu mah bahasa kebijaksanaan dari Kiai Haji Ali Maksum. Tapi ternyata kenyataan yang terjadi di masyarakat juga tidak seperti itu. Kalau di Minho itu saya lihat memang masih toleran. Mereka juga tidak begitu berani macam-macam ke kita kan. Tidak berani menyalahkan langsung begitu. Dan tidak berani melarang apa yang kita perbuat. Meskipun awal-awalnya saya juga pernah dipanggil. Waktu baru berapa minggu atau waktu berapa bulan mungkin. Saya pernah dipanggil. Ditanyain, disodorin bukunya. Nih, Ustaz. Bahwa Ibnu Mas'ud itu seumur hidup beliau gak pernah kunut. Karena memang saya kan ngimamin di sini. Ya, awal-awalnya sih bukan saya. Ada santri Minho yang dianggap senior. Dan setiap subuh gak pernah ada kunut dia. Dan gak pernah ada wirid dan paling yang dibaca maksurat. Gak apa-apa, bagus. Nah, tapi karena kedatangan saya dan dia kan statusnya santri, jadi akhirnya saya dipersilakan untuk ke depan. Ternyata jemaah tersebut sudah merasa nyaman dengan santri yang memang gak kunut itu. Saya datang ke sini, saya buka kunut. Baru berapa hari kunut itu saya lakukan, saya dipanggil ke rumah beliau. Saya dikasih buku-bukunya banyak sekali tebel. Nah ini Ustaz, yang mungkin masih berani karena saya kan baru, orang baru waktu itu. Tahun 2005. Saya orang baru dipanggil, dikasih buku-bukunya dan lain sebagainya. Nah diantaranya ini Ibnu Mas'ud gak pernah kunut seumur hidup beliau. Memang betul, mungkin betul begitu kan. Bahkan kalau menurut riwayat-riwayat yang ada, Rasul pernah kunut? Pernah. Rasul pernah enggak kunut? Pernah. Kalau dipresentasikan, kunutnya Rasul itu lebih sering enggak kunut daripada kunut. Tapi Rasul pernah kunut. Rasul pernah enggak kunut. Dan tidak kunutnya Rasul lebih banyak di subuh ini. Saya juga tahu seperti itu. Jadi intinya ngajak supaya saya enggak kunut lagi di sini gitu. Awalnya saya pertimbangkan, ya, tapi saya enggak enak karena biasa kunut. Dan saya ada dalil-dalilnya. Akhirnya saya terus aja seperti itu. Ya, tidak masalah ternyata sampai sekarang. Beliau mungkin memahami kita beda. Ada jamaah. Santri ini mau ngadain rajaban. Kita suka ngadain rajaban kan? Suka bikin proposal. Kita kasihin ke tetangga-tetangga. Ini ada tetangga. Dibaca tabligh akbar dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, saya ngasih 100.000, tapi jangan kau gunakan untuk rajaban bid'ah. Saya ngasih ini untuk masjid. Ada yang kayak kita. Luar biasa. Ada ya, macam-macam. Jadi intinya di Miftahul Khair awal-awal saya datang di sini. Kemarin ada yang di sini itu yang badannya besar. Itu alumni Mifo, dia bawa anak dan istrinya silaturahmi ke sini. Kemarin juga dibahas lagi nostalgia waktu dulu kan beliau di mihrab juga tinggalnya ngurus masjid. Jadi pengalaman-pengalaman yang kayak gitu beliau dapatkan. Nah begitu para hadirin. Memang pertama saya datang ke sini adalah meskipun tidak terlalu keras, tapi hal-hal yang seperti itu, ajakan-ajakan untuk meninggalkan yang biasa saya lakukan waktu dulu di pesantren itu ada. Tapi karena saya tidak begitu hiraukan, saya acuhkan, saya jalan dengan keyakinan saya karena keyakinan tersebut itu memang sudah ada dalil bagi saya. Saya lakukan seperti itu. Akhirnya tidak ada lagi masalah. Kita ngadain acara mulu dan rajaban jalan. Kan seperti itu. Dan kita pun ya tidak begitu mempermasalahkan apa yang beliau anggapkan. Jadi intinya kalau di Miftahul Khair mungkin yang diharapkan oleh Kiai Haji Ali Maksum itu memang ya terwujud lah ya, begitu adanya toleransi, adanya saling pengertian sehingga tidak mudah di antara kita ini untuk menyalahkan. Kita lihat aja tarawih. Saya tadi malam juga sebetulnya itu sudah pengen menyampaikan argumentasi tentang sholat tarawih. Tapi saya pikirlah mungkin kurang baik kalau misalkan saya harus ngobrol langsung, mungkin mereka juga punya dalilnya. Ya akhirnya kan tetap bisa terjalin kan ya. Meskipun udah 8 yang awalnya saya lihat sampai ada 5 baris. Tapi begitu assalamualaikum hanya ada 2 atau 3 baris. Berarti sebagian kan pulang sudah 8 rakaat. Ini suatu perbedaan. Betul tidak? Tapi sekali lagi kalau di Miftahul Khair perbedaan seperti ini memang tidak begitu diperunci. Perbedaan-perbedaan ini tidak begitu dipermasalahkan, tidak dibesar-besarkan sehingga ya bisa tetap terjalin ukhuwah. Dan memang sebetulnya kita tidak mengharapkan sih yang namanya seperti itu. Ngapain juga antara kita umat Islam itu saling bermusuhan hanya karena beda paham, apalagi pahamnya adalah masalah khilafiyah furu'iyah. Yang emprak, yang keprok, ya mereka orang-orang Yahudi, seneng lihat umat Islam pada berantem. Ya kan? Kayak di Irak, di Iran atau di mana itu antara Syiah dengan Sunni itu perang terus padahal sama-sama Muslim. Kan yang keprok kan Amerika. Yang keprok kan Barat. Betul tidak akhirnya? Nah, kita juga sebetulnya di Indonesia, kalau kita terus berantem, ya itu mereka yang bakal keprok tangan. Subhanallah, tabarakallah. Tapi hadirin, beda masalahnya dengan di daerah-daerah. Di kampung-kampung itu berbeda, enggak kayak di kita. Contoh nih, saya punya teman di daerah Lembang, desa Cikidang. Beliau ya seperjuangan lah dengan saya meskipun adik kelas satu tingkat. Beliau di situ mungkin nikah dengan orang situ. Nah, beliau itu ustaz. Begitu. Kebetulan bapaknya, bapak mertuanya itu DKM masjid itu, begitu. Tapi karena memang ada kesibukan yang akhirnya membuat beliau ini tidak begitu aktif di masjid itu karena beliau ini pedagang. Jadi jam 2 itu ke pasar. Nah, kalau keburu subuh pulang dulu ke masjid buat imamin. Kalau enggak keburu ya beliau sholat di pasar subuhnya. Jam 7 baru pulang. Jadi pasar malam beliau ini. Nah, karena memang beliau enggak begitu aktif karena kesibukan yang ya kewajiban lain begitu ya. Ini ada ustadz baru. Asalnya dari Lampung. Tapi beliau nikah sama orang situ juga begitu. Tapi beliau awalnya tidak aktif di situ. Aktif di suatu tempat lah di sekitar kota Bandung ini. Nah, setelah mungkin kesibukannya sudah berkurang, beliau pindah tinggal sama istrinya di situ. Pangkatnya ustadz juga. Akhirnya dia masuk ke situ. Karena memang tidak ada lagi si ustadz yang biasa ngimamin teman saya ini sibuk begitu kan. Nah, terus yang awalnya jamaahnya tuh lumayan banyak. Ada satu atau dua baris masjid yang lumayan agak besar lah. Sebesar inilah kurang lebih. Ada satu baris itu penuh. Saya pernah nginep di rumah beliau. Memang kalau subuh lumayan. Ada anak-anak ngaji juga kan yang remaja-remaja itu kalau pada subuh waktu itu. Waktu beliau belum begitu aktif ke pasar waktu itu. Nah, akhirnya yang ini karena beliau sibuk, akhirnya yang datang baru, yang ustadz baru itu masuk. Dan beliau bawa ini, bawa paham beliau. Enggak kunut. Itu jadi masalah. Memang secara adu argumentasi enggak, tapi panas di belakang. Kenapa? Karena si mertua teman saya ini yang DKM itu resah melihat jamaah itu mulai berkurang. Mulai berkurang. Begitu ditanya, investigasi. Kenapa kok enggak pada berjamaah subuh lagi? Enggak kunut imamnya, katanya seperti itu. Imamnya enggak kunut. Awal-awalnya enggak ngasih kesempatan. Awal-awalnya. Sempat disampaikan kok jemaah jadi sedikit gitu loh. Karena memang enggak kunut. Ya, beliau menyampaikan, "Oke, kita kasih waktu. Silahkan, saya enggak kunut di depan, tapi silahkan." Jadi dia diam. Si imam ini diam memberi kesempatan kepada jamaah untuk kunut. Nah, itu mungkin salah satu solusi yang dicari supaya tetap jamaah itu banyak. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja masyarakat itu enggak datang. Masyarakat itu sedikit saja yang ikut berjamaah subuh. Nah, itu orang tuanya sempat saya main lagi ke sana setelah beberapa tahun di situ, menyampaikan, "Jang," kan nyebut saya itu si Ujang. "Bapak malir euy, rek mundur di DKM kumaha? Da ku masyarakat dipenta kita jadi DKM masih dipercaya beliau." Tapi melihat situasi sareng kondisi kieu, masjid beti sepi. Kunaon pak, dijelaskan seperti tadi yang dijelaskan. Jadi ustadna tekunut gitu. Gara-gara etak. Jadi masalah kan di daerah. Nah, ini contoh kecil saja begitu ya. Makanya kalau di Indonesia ini jangan heran. Kalau misalkan kayak di Sampang, Madura, itu sampai terjadi saling bacok, saling bunuh antara Syiah dan Sunni. Karena itu lebih berat lagi masalahnya. Ini masalah kunut saja, di daerah itu jadi masalah. Akhirnya kan perang dingin, anget jahe. Kayaknya akur, kayaknya damai. Padahal hati genek. Berjamaah ke masjid itu bingung. Saya gimana ini? Saya biasa kunut, enggak kunut. Kan begitu. Dan terkadang kan orang enggak tahu. Awal-awalnya datang, pangkat ustaz, pandai ngomong. Pinter berceramah, pinter berpidato. Kan dianggapnya, oh ustaz. Awalnya kan seperti itu. Kalau sudah tercap beliau itu ustaz, bagaimana juga kalau sudah disilahkan dikedepankan suruh mundur lagi, kan gak etis. Betul tidak? Akhirnya kan terjebak. Masyarakatnya itu serba salah. Jadi masalah kecil di masyarakat itu memang jadi masalah. Apalagi masalah Syiah Sunni di Sampang itu kan sampai bacok-bacokan. Sampai ada yang kemarin kan rame lagi kan masuk ILC. Indonesian Lawyer Club itu masuk situ. Sampai orang-orang Syiah itu sama masyarakat di situ kan di berapa ini brimob saja berapa ribu yang diturunkan itu sampai dikejar-kejar itu orang Syiahnya. Luar biasa. Masalah Ahmadiyah enggak selesai-selesai kan sampai sekarang. Di Tasik kemarin baru aja kejadian. Di Salawu ramai lagi. Itu memang sudah masalah akidah. Jadi jangankan masalah akidah, masalah furu'iyah saja yang kecil itu bisa jadi masalah. Begitu. Nah ini sengaja saya sampaikan supaya memang kita tahu keberadaan umat itu memang di luar sana itu harus kita pahami lah begitu kan. Sementara memang kita di Miftahul Khair melihat perbedaan-perbedaan. Ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang wiridan, ada yang enggak, ada yang tahlil, ada yang enggak. Dan kita lihat itu semua. Ada yang mulud dan rajaban, ada yang enggak. Tapi memang di kita ini, alhamdulillahnya tidak begitu dibesar-besarkan, tidak begitu diperuncing, sehingga tidak masalah. Begitu, para hadirin sekalian. Nanti kita terjun di masyarakat. Nih. Masyarakat apa yang akan kita hadapi? Kita harus tahu sehingga kita bisa menyikapi ya, mesti bagaimana ini. Kembali kepada masalah tadi bahwa masalah ini masalah tahlil ya. Sebetulnya yang diharapkan oleh Kiai Haji Ali Maksum, kalau masalah yang khilafiyah furu'iyah ini tidak perlu diperbesar-besarkan. Tidak perlu jadi fitnah antara umat Islam. Tidak perlu terjadi saling jadal, saling pertikaian, saling bertengkar dan lain sebagainya. Tetap diharapkan terjadi ukhuwah Islamiyah antara satu dengan yang lain. Karena bagi orang yang enggak suka tahlil dan dia punya dalil-dalil sehingga dia tidak tahlil, juga bagi orang yang tahlil itu pun punya dalil-dalil. Jadi silahkan yang enggak suka, silahkan enggak suka. Tentu dengan dalil. Dan kita pun yang biasa tahlil juga punya dalil. Kan begitu. Kalau memang Anda tidak suka ya silahkan. Kalau memang Anda tidak sepaham, kalau Anda tidak sependapat dengan mulu dan rajaban ya silahkan. Itu prinsip Anda. Tapi kami yang melakukan itu, yang melakukan tahlil, yang melakukan mulu dan rajaban juga punya dalil. Jangan disalahkan. Sehingga ukhuwah Islamnya itu bisa terwujud. Itu yang diharapkan. Permasalahannya kan enggak. Kan begitu ya. Terkadang begitu. Tapi walaupun bagaimana kita berharap mudah-mudahan lah. Kayak di mimho lah seperti ini kan enak begitu. Diam-diam aja. Silahkan enggak suka silahkan. Asal jangan musik-musik ke kita yang suka. Betul tidak hadirin. Sampai membid'ahkan lah. Mengharamkan dan lain sebagainya. Nah ini enggak baik. Baik kita teruskan. Fakod kola makanya telah berkata. Siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah. Nah, ini Ibnu Taimiyah saja hadirin. Innal mayita sesungguhnya mayit. Yantafi'u itu ngalap manfaat atau mendapatkan manfaat mayit biqiraatil Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'an. Kama yang tapi seperti mendapatkan manfaat mayit bil ibadatil maliyati, dengan ibadah harta. Minas sodakoti, dari sodakoh, wanahwiha, dan semacamnya. Waqala, dan berkata, siapa Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Ibnul Qayyim Al-Jauzi fi kitab Ar-Ruh, dalam kitab Ar-Ruh. Abdoluma, adapun sesuatu. Abdoluma, adapun sesuatu yang paling utama. Yuhda, yang dihadiahkan mak. Ilal mayiti, kepada mayit. As-sodakotu, satu sodakotu. Wal istighfaru, dan istighfar. Wad du'a'u, dan doa lahu bagi mayit. Wal hajju, dan naik haji, menghajikan anhu dari mayit. Jadi mayitnya itu dihaji ini. Wa amma qira'atul Qur'an. Titik ya, sampai di situ ya. Cukup dulu. Hadirin, kita tahu siapa itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah salah satu ulama besar yang menurut sebagian para ulama ini agak menyimpang. Ibnu Taimiyah itu, beliau saja seorang ulama besar yang dianggap menyimpang, berbicara mengenai masalah tahlil itu beliau sepakat. Ibnu Taimiyah saja sepakat sendiri. Beliau menyatakan innal mayyita yantabi'u biqiraatil Qur'an. Sesungguhnya mayit itu akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an, kama yantabi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Sebagaimana mayit mendapatkan manfaat dari ibadah harta seperti sedekah. Ibnu Taimiyah itu yang mengatakan. Maksudnya bagaimana? Iya. Mayit itu misalkan kita, orang tua kita meninggal, kita baca Yasin atau kita baca Quran. Lalu Quran bacaan itu kita sampaikan bahasanya seperti ini, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran saya kepada ibu bapak saya yang ada di alam barzakh. Nah, itu akan sampai kepada mayit, dan itu diiyakan, bahkan dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah saja menyatakan iya, bahwa memang mayit akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an, apalagi kita. Kan begitu. Nah, sedangkan ini klasifikasi nih, kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi bagaimana? Beliau mah sudah sepakat. Tentu lebih sepakat Ibnu Taimiyah saja sepakat, apalagi Ibnul Qayyim, betul tidak? Bahkan beliau mengklasifikasi. Apa nih kira-kira yang paling utama diberikan kepada mayit? Yang pertama adalah sedekah. Sedekah. Kita sebagai anak, orang tua kita meninggal, kita punya rezeki. Lalu kita sedekah. Sedekah kemana ajalah, yang penting kita sedekah. Lalu dalam sedekah tersebut diniatkan untuk orang tua, bahasa kita, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah pahala sedekah saya ini itu sampai kepada orang tua saya. Kau sampaikan kepada orang tua saya. Dan itu sampai. Itu yang pertama, bahkan menurut Ibnu Qayyim. Ibadah yang paling utama, sesuatu yang paling utama yang dihadiahkan untuk mayit itu adalah sedekah. Mengapa? Orang yang ngadain tahlil, anaknya itu bukan hanya meminta kepada jamaah untuk membacakan surah Yasin, untuk membacakan tahlil, untuk membacakan dan lain sebagainya, tapi juga menyediakan hidangan. Karena hidangan itu adalah sedekah dari anak-anaknya, yang mana sedekah tersebut itu pengen disampaikan kepada orang tuanya juga yang meninggal. Nah, ini timbul lagi masalah ini. Ada santri Nimho kuliah di Polman. Bukan berarti beliau anti ya, tapi beliau masih ragu. Karena beliau punya teman yang ngomongnya itu apa namanya, haram memakan makanan yang disediain dalam tahlilan. Jadi kalau kita misalkan tahlil, ada orang yang tahlil, lalu kita hadir atau kita dikirimi makanan dari orang yang menyelenggarakan tahlil, itu haram dimakannya. Kata saya, kenapa itu makanan diharamkan? Jawabnya, kan dia ini kan orang yang mendapatkan musibah. Kenapa orang yang mendapatkan musibah justru harus ngasih kepada orang lain? Bukannya mesti dibantu orang yang mendapatkan musibah karena ditinggal meninggal oleh orang tuanya? Nah, itu alasannya. Sehingga itu diibaratkan, dikiaskan, diserupakan kayak memakan harta anak yatim. Kalau memakan harta anak yatim memang kita sepakat bahwa itu hukumnya haram, betul tidak? Nah, dikiaskan ke situ, orang yang baru ditinggal mati oleh orang tuanya atau oleh saudaranya atau oleh siapapun, apalagi oleh orang tuanya, berarti kan dia itu kayak yatim. Orang yang baru dapat musibah, nah dia menyediakan makanan lalu kita makan, ya haram kayak tadi. Nah, itu mengiaskannya itu ke situ. Padahal kan beda. Gini hadirin, perlu diklarifikasi ini. Karena ini yang nanya santri Mimho. Yang ngomong bahwa makan dari hidangan yang disediakan oleh orang yang ngadain tahlilan itu haram hukumnya. Karena seolah-olah kayak makan harta anak yatim. Satu, dalam menyediakan makan itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Dan itu dipersilahkan wabil khusus kepada orang yang mampu. Dan dia kategorinya bukan yatim. Kita perlu tahu juga siapa sebetulnya yatim. Anak yatim itu adalah anak yang belum balig. Kalau sudah balig, kategorinya bukan anak yatim lagi. Karena dia sudah dewasa. Makanya pada saat anak usia 2 tahun, usia 5 tahun meninggal dunia, orang tuanya, nah itu yatim. Lalu dia dapat warisan. Warisannya boleh ditahan dulu, enggak langsung dikasihkan. Sampai dia balik. Dan tatkala dia balik, baru harta warisan dari orang tuanya itu boleh dikasihkan. Berarti orang yang yatim itu adalah orang yang sebelum balik. Kalau sudah balik, apalagi sudah punya keluarga, sudah punya anak istri dan lain sebagainya, itu sudah bukan yatim lagi. Kayak saya nih, misalkan orang tua saya meninggal, saya nggak bisa disebut yatim. Kan begitu. Kalau kasus kemarin, misalkan Pak Haji Ahmad Umar meninggal, apa kita mau nyebut Pak Haji Asep anak yatim? Harus kita santuni beliau, misalkan. Kan enggak, betul tidak? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu anak yatim itu yang seperti apa. Nah, misalkan anak yatim usia 2 tahun meninggal. lalu hartanya dititipin ke kita, lalu sama kita dimakan. Nah itu yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim, itu yang diharamkan, yang seperti itu. Kalau sudah dewasa bukan yatim. Nah terus yang kedua, mengadakan hidangan untuk orang-orang yang tahlil juga itu tidak wajib. Itu dipersilahkan bagi siapa yang mampu. Kalau misalkan dia mampu, lalu dia mengadakan makanan, lalu diniatkan makanan tersebut, sedekah tersebut bagi orang-orang yang tahlil, bagi orang yang kumpul, itu merupakan hadiah untuk mayit. Dan itu bisa. Dan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu adalah hadiah yang paling utama yang bisa diberikan kepada mayit. Jadi dari sedekah. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Jadi enggak semua orang yang ditinggal mati itu lantas dia itu jadi yatim. Tidak juga lantas jadi fakir dan lain sebagainya, tidak. Bahkan kan terkadang kan ada istilah kumpul keluarga dulu, ada istilah kan biasanya kalau orang tua meninggal itu dibagi-bagi dulu, ya kan? Jatahnya dibagi, misalkan diambil untuk hutang-hutang orang tuanya, begitu diambil untuk wasiat orang tuanya, bahkan dipakai untuk kebutuhan pemakaman jenazahnya. Kalau untuk tahlil bagaimana? Itu diminta kesepakatan semua ahli waris. Ahli waris kita siap gak ngadain tahlil nih dari harta tinggalan orang tua kita, sepakat semua ambil dari situ sebelum dibagikan. Setelah, kira-kira berapa? Kira-kira sekian kebutuhan untuk tahlil, habis itu silahkan sisanya dibagikan. Kalau misalkan ada salah satu keluarga yang memang tidak doyan tahlil, yaitu jangan. Kayak kemarin saya diantar siapa? Hendra Aprian Jaya. Hendra ya, saya diantar, ada yang meninggal. Kebetulan anaknya itu dia sobat lah dengan keluarga pesantren di sini. Begitu. Nah ibunya meninggal. Itu kan ngobrol dulu dengan saya waktu itu. Ini gimana, ada tahlil enggak? Begitu. Dianya yang kemarin ikut ziarah ke sana, ke Kudus. Dia ikut juga waktu kemarin ziarah itu. Dia pengen ada tahlil. Bahkan minta kepada saya. Awalnya seperti itu. Baik itu diadain di pesantren di sini atau kita yang ke sana, insyaallah saya bisa langsung mengkoordinir santri untuk supaya kita tahlil. Dia pengen seperti itu. Karena memang dia tahulah begitu ya. Jadi awalnya Ustaz, saya pengen ngadain tahlil ini untuk orang tua saya. Tapi ternyata dari sebahagian keluarganya, khususnya dari mamangnya ya, karena pamannya itu betul-betul anti begitu. Dan saudara yang lain juga yang gak begitu tahu tentang masalah apakah tahlil atau tidak, itu abu-abu dan ragu begitu. Jadi ada keraguan di sebahagian keluarga begitu. Akhirnya gimana, jadi enggak, saya tanya, ini saya akan saya sampaikan kepada santri ini, apakah tahlilnya kita di pesantren atau di sana. Nah ternyata kata beliau, keluarga saya enggak sepakat semua begitu. Nah kalau saya harus nanggung biaya tahlil, saya enggak ada. Oh ya udah jangan, kata saya, silakan saja Anda tahlil sendiri, enggak masalah. Itu baru kemarin, berapa minggu yang lalu kejadian seperti itu. Jadi dia nyemah tahlil, udah minta kepada saya, kita siaplah untuk membantu mengiringi doa-doanya, tapi ada keluarga yang enggak sepakat, ya udah enggak usah. Daripada jadi masalah kan begitu. Jadi enggak wajib menyediakan makan. Jadi setelah meninggal semua keluarga sepakat ada tahlil, ya berarti ada tahlil. Bisa diambil dari firkah mayit tersebut. Asalkan semuanya ahli waris ridho, tidak masalah. Jelas tidak para hadirin? Nah, itu enggak haram makanan yang disediakan oleh orang yang mengadakan tahlilan, itu tidak haram. Dan kategorinya itu berbeda dengan memakan anak harta anak yatim. Jelas? Nah itu. Nah ini yang pertama, sedekah, lalu istighfar, bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, li walahu, li walahuma, dan seterusnya. Wa du'a'u lahu, dan yang ketiga mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu, dan yang keempat wal hajju anhu, menghajikan. Jelas tidak para hadirin? Nanti ke depan saya kira banyak hadis-hadis ya, hadis-hadis tentang masalah tahlilan ini. Ini pembuka saja dulu, insya Allah kita teruskan. Wa amma qira'atul Qur'an.